DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kaki Burangrang. Oh, apa maksudnya? Oh, mereka lari ke arah barat. Kakang, agaknya ada banyak sumping ingin mengabarkan pada kita bahwa rombongan itu menuju kaki Gunung Burangrang. Iya. Tidak mungkin secara kebetulan tongkat ada banyak sumping tertancap di tempat ini yang ada guratannya. Iya. Kita akan sebarkan kemungkinan tujuan mereka. Tetapi pengamatan atas langkah rombongan Pamor Ireng tetap kita ikuti. Mari, cepat kita kuburkan tubuh kawan kita dan secepatnya melanjutkan tugas kita. Iya, ayo, mari Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek. Rokok bu. Badan meriang, ya. Rokok pak. Hidung mampet. Sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Niko sebagai Bahal Garung, Rio Sempana sebagai Kayang Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, Andi Rishadi sebagai Kalajantuk, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Beni, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Datuk Pamor Ireng telah mendapat keterangan dari Kalajantuk tentang letak gua bawah tanah yang menyimpan misteri besar dari ratusan tahun yang lalu. Gua bawah tanah yang menyimpan pusaka-pusaka peninggalan Ratu Sima. Bersiaplah kalian semua. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. malam belum lagi larut. Kita akan beristirahat nanti menjelang fajar. Tetapi sebelumnya, aku akan melenyapkan dahulu pengemis-pengemis usilan ini. Kau kira sejak tadi aku tidak mengetahui kehadiran kalian, ha? Mampuslah kau. Kau kira kau akan dapat lari, hmm? Kau kira kau akan dapat berbuat semaumu terhadap aku? Apa sesungguhnya kehendak kalian, hai pengemis usilan? Dua kali kelompokmu telah merepotkan kami. Apa engkau tidak menyadari siapa adanya aku? Pengemis bodoh, tolol. Apa maumu sebenarnya? Kau sudah mengerti apa yang akan kami lakukan saat ini? Apa yang tengah kami cari? Aku tidak mau tahu dengan yang kau cari. Tetapi kami para pengemis tongkat merah bersedia mati untuk membela kebenaran. Membela yang lemah. Apa maksudmu? Aku melihat dua anak itu ada pada kalian dengan cara yang tidak wajar. Aku yakin kalian tidak menculiknya. Lepaskan kedua anak itu, dan kami tidak akan merecoki kalian lagi. Lucu sekali kau, Kisanak. Apakah kau tidak mengerti siapa yang saat ini berhak untuk menekan? Untuk apa engkau mengancam kami? Sudah. Bunuh saja dia, Garum. Kau dapat membunuh aku. Tetapi anggota tongkat merah yang berada di setiap jengkal tanah Jawa ini akan terus merecoki engkau, Datuk Pak Murirang. Setan! Kecoa berkepala besi kau ini. Parang Pungkur pun tidak akan berani bicara besar di hadapanku. Garung! Iya. Bunuh dia. Baik, Datuk. Mampuslah kau. Tunggu. Mau apa kau, bocah? Jangan bertingkah gila di hadapan kami. Aku harap kau mau membiarkan orang itu pergi. Kalian tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi, mengapa berlaku seperti ini? Akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Garung, bunuh dia. Baik, Datuk. Rupanya kau memiliki kepandaian yang cukup tinggi, bocah. Lepaskanlah orang yang sudah tidak berdaya itu. Hebat sekali bicara kau, bocah. Ya, baiklah. Jika begitu, agaknya kau memang perlu merasakan hajaranku. Siapa bocah ini? Apakah hubungannya dengan Prabu Purbaya? Setan, buang-buang waktu saja. Garung, selesaikan cepat bocah itu, Garung. Rasakan ini, bocah setan. Dan rasakanlah ini. Bunuh segera pengemis itu dan kita berangkat, Garung. Baik, Datuk. Ayo segera berangkat. Datuk Pamor Ireng melesat menuju arah barat kaki Gunung Burangrang. Bahal Garung menyambar tubuh Kayan Manggala menyusul Datuk Pamor Ireng. Sementara Jagalpati menyambar tubuh Kalajantuk, dan salah seorang dari dua rekannya yang lain menyambar tubuh Jaga Paramudita. Lima sosok tubuh mereka melesat cepat di keremangan malam, bagaikan bayang-bayang burung malam lincah menembus belantara. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Oleskan kau panas, gatal-gatal jamur kulit akan lenyap. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Tidak berapa lama setelah Datuk Pamor Ireng lenyap dari tempatnya, muncul beberapa sosok tubuh di keremangan malam. Dua di antaranya melesat mengejar Datuk Pamor Ireng. Sementara dua lainnya memeriksa dua tubuh pengemis tongkat merah yang telah menjadi korban keganasan tangan Datuk Pamor Ireng dan Bahal Garung. Wah, tewas, Kakang. Biarlah. Datuk Pamor Ireng mencoba untuk mencari perkara dengan tongkat merah. Dua hari lagi, dimanapun ia berada, ia akan menghadapi ribuan kekuatan tongkat merah. Tuan muda harus segera kita bebaskan. Apakah kita akan membawa mayatnya ke Wadas Lintang? Atau... Tidak perlu. Kita akan terus mengadakan kontak. Kita harus mengubur mayatnya di tempat ini. Kau carilah tongkat Adi Banyak Sumping. Kita harus menguburkan tongkatnya bersama tubuhnya. Oh, Kakang, lihat ini. Tongkat Adi Banyak Sumping tertancap di pohon. Dan aku seperti melihat sesuatu. Lihat, Kakang. Guratan-guratan di atas tongkat Adi Banyak Sumping. Iya, benar, Kakang. Bawa api itu kemari. Kaki burangrang. Oh, apa maksudnya? Oh, mereka lari ke arah barat. Kakang, agaknya Adi Banyak Sumping ingin mengabarkan pada kita bahwa rombongan itu menuju kaki Gunung Burangrang. Iya, tidak mungkin secara kebetulan tongkat Adi Banyak Sumping tertancap di tempat ini yang ada guratannya. Iya, kita akan sebarkan kemungkinan tujuan mereka. Tetapi pengamatan atas langkah rombongan Pamor Ireng tetap kita ikuti. Mari, cepat kita kuburkan tubuh kawan kita. Dan secepatnya melanjutkan tugas kita. Iya, ayo, mari, Kakak. Pengejaran terus dilakukan oleh kelompok tongkat merah dengan jaringannya yang luas dan petugas-petugas sandinya yang telah terlatih. Keesokan harinya. Seharusnya aku tidak melakukan pencarian secara membabi buta seperti ini. Mencari di waktu malam hari dan di siang hari malah tertidur seperti ini karena kelelahan. Sudah saatnya aku mencari hubungan dengan pengemis tongkat merah. Mungkin mereka telah mendapat berita baru tentang arah kepergiannya. Wah, aku akan membangunkan istriku. Aku kesiangan, Kanda. Tidak. Aku baru saja akan membangunkanmu. Kau sudah lebih dahulu sadar. Itu di sana ada sungai kecil. Cucilah wajahmu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Tapi kemana Kanda Prabu? Kita akan mencari hubungan dengan anggota tongkat merah. Mungkin dia sudah mempunyai berita baru. Di manakah sekarang kita ini berada? Agaknya kita sudah tidak jauh lagi dari wilayah Pasundan. Pasundan? Lalu bagaimanakah Kanda jika mereka tidak lari ke arah barat? Mereka justru lari ke arah lain. Bukankah kita menjadi semakin jauh? Tongkat merah tidak mungkin berdusta. Kita tentu akan dapat menjumpai putri kita dan Kayan Manggala. Ya, Kanda dan aku. Aku akan memberikan hajaran pada Datuk Pamor Ireng. Kepandaian laki-laki itu tidak terlalu hebat. Yang kita perlu waspadai adalah senjatanya. Peledak yang sangat berbahaya. Kepandaian. Tunggu dulu, Kanda. Sepertinya Dinda teringat sesuatu. Kepandaian. Ingatkah Kanda tentang ilmu sejati? Ilmu sejati? Apa maksud Dinda? Kata-kata itu yang diucapkan oleh pengemis gila itu. Ah, iya. Iya, Kanda ingat itu. Tetapi apakah hubungannya dengan... Dua hari yang lalu, Dinda melihat dua orang kakek dan nenek tengah bertempur. Mereka pun ada menyebut-nyebut tentang ilmu sejati. Ya, ilmu sejati. Tapi... Dan dia... dia sedang memburu ilmu sejati sebagaimana Datuk Pamor Irang. Dinda tahu kemana kepergian nenek dan kakek itu. Ya, mungkin saja satu tujuan dengan Datuk Pamor Irang. Di mana Dinda Cempaka? Gunung Burangrang. Burangrang? Di wilayah kerajaan kita? Pasundan? Iya, benar Kanda. Dinda merasakan putri kita ada di sana. Kaki Gunung Burangrang. Itulah nama tempat yang disebut-sebut kakek dan nenek itu. Ayo, kita ke sana Kanda. Baiklah, tetapi sebelum kita langsung ke sana, kita akan mencari hubungan dengan pengemis tongkat merah untuk memastikan dugaan Dinda itu. Ayolah, kita mencari anggota tongkat merah. Hup! Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya dan permaisurinya. Sekarang marilah kita ikuti kembali perjalanan rombongan Datuk Pamor Irang bersama dengan pengikutnya. Pada hari keempat, akhirnya tibalah mereka di kaki Gunung Burangrang. Kita telah sampai. Balgarung, sadarkanlah kala jantuk sekarang juga. Ayo. Baik, Datuk. Kau? Di mana aku sekarang? Di tempat itu. Tidak. Bawa aku jauh-jauh dari tempat ini. Diam, bodoh. Jangan membuat kami kesal dengan kekilaanmu itu, Jantuk. Ingatlah. Ayo, coba ingat. Siapa itu? Serintil, putriku. Serintil, dia ada bersamaku. Lepaskanlah totokan kalian. Bebaskanlah anakku. Lepaskan totokanku, Paman. Lepaskan. Tetapi, bocah itu biarkan dalam keadaan seperti itu. Aku tidak ingin mendapat kerepotan lagi darinya. Baik, Datuk. Jantuk, di mana letak gua itu? Apakah kau akan melepaskan kami? Aku, Serintil putriku, dan anak itu calon mantuku. Aku akan melepaskan kalian. Katakanlah, di mana letak gua itu? Apakah sudah dekat? Iya, dekat. Dekat, Datu. Tapi, apa jaminanmu untuk keselamatan kami? Jangan bermain-main denganku, Jantuk. Kau tahu bukan apa yang ada di dalam buntalanku ini? Ya, senjatamu yang dapat meledak, menghancurkan. Aku dapat menghancurkan kepala putrimu yang jelita dan lucu itu. Hingga tidak tersisa sedikit. Jangan. Tidak boleh. Kau iblis jahat, Datuk. Kau tidak boleh mengganggu putri dan mantuku itu. Bebaskan mereka. Iya, sekarang juga akan kutunjukkan letak gua itu. Bebaskan mereka dari totokanmu, Datuk. Jangan buang-buang waktu. Aku akan segera menunjukkan di mana gua itu berada. Sekaligus aku akan mengantarkan kalian semua masuk. Iya, gua itu dipenuhi dengan perangkap-perangkap yang berbahaya, Datuk. Iya. Baiklah. Di manakah anggota tongkat merah? Apakah mereka telah kehilangan jejak rombongan ini? Tidak, aku yakin mereka akan dapat menemukan guratan tongkatku di pohon besar itu. Tongkat merah memiliki petugas sandi yang sangat teliti dan cermat. Ayo, di mana Jantuk? Kala Jantuk berjalan beberapa belas tombak dari tempatnya semula, dan tepat di muka tebing karang yang tinggi, ia termenung. Nampak laki-laki itu tengah berusaha memusatkan pikirannya. Tubuhnya gemetar, wajahnya nampak begitu ketakutan. Ia mundur beberapa tindak, tetapi kemudian berhenti dan berteriak keras. Srintil! Oh, Srintil! Srintil! Oh, ular-ular jahat kalian! Kalian telah membunuh putriku! Kalianlah penyebab kematian putriku! Ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garuk terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap atau gatal jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, kalpanaks efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanaks begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat kalpanaks, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan kalpanak beres semua. Sediakan selalu kalpanak. Kalpanak menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Pamor Ireng bersama dengan para pengikutnya menjadi tidak sabaran dengan sikap dan kegilaan Kalajantuk. Bahal Garung melangkah, tangannya mencengkram Kalajantuk yang sudah berguling-guling di rerumputan di depan batu karang besar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.